Maafkan saya, bukannya aku sengaja. Maafkan saya, bukannya ku tak setia. Ku tahu kau mengharapkan diriku hadir semalam, tapi ku tiada datang. Maafkan saya, bukannya aku sengaja. Maafkan saya, bukannya ku tak setia. Ku tahu kau mengharapkan diriku hadir semalam, tapi ku tiada datang. Sayang, janganlah ragu dan bimbang. Aku selalu sayang, wallah aku sayang. Janganlah ragu dan bimbang. Sebabnya aku tak datang Hanyalah karena hujan. Ku tahu kau mengharapkan diriku hadir semalam, tapi ku tiada datang. Wallah aku sayang, janganlah ragu dan bimbang. Sebabnya aku tak datang, hanyalah karena hujan. Ku tahu kau mengharapkan diriku hadir semalam, tapi ku tiada datang.